wanita pada diri mereka terdapat sebab-sebab memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Dan juga menyebabkan kaum pria masuk ke dalam neraka. Pada diri mereka, menyebabkan diri mereka masuk dalam neraka. Dan juga menjadikan fitnah atau sebab akan menggoda kaum laki-laki. Juga akan terjerumus ke dalam an-nar. Di antara contohnya, Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan adanya wanita-wanita yang kasiatin, ariyatin. Mereka berpakaian, namun mereka hakikatnya telanjang. Ru'usuhunna kasinatil bukhti ma'ilah. Kepala mereka berlenggak-lenggok seperti punuk-punuk unta. Mereka ini adalah min ahli nar. Di mana Nabi kita mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang dia adalah ahlu nar, yang aku belum pernah melihatnya sekarang ini. Yang beliau sebutkan adalah di antaranya wanita-wanita yang kasiatin, ariyat, berpakaian namun hakikatnya telanjang. Disebutkan oleh para ulama, mengapa mereka itu finar? Dikarenakan faktor pertama, tubuh mereka tatkala tidak ditutupi dengan hijab yang syar'i, maka hal itu menyebabkan mereka finar. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat yang harus ditutup. Barang siapa yang tidak menutupi auratnya, maka dia berdosa. Pada diri mereka terdapat sebab-sebab menjadikan diri mereka sebagai lunar. Untuk kemudian yang kedua, dengan sebab mereka berpakaian semisal itu, mereka menggoda kaum pria, yang menyebabkan kaum pria pun akan menjadi ahlu nar. Karena itu Nabi kita alaihissalatu wassalam menasihatkan kepada para laki-laki tatkala beliau menyebutkan ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani israil kana fi nisa. Takutlah kalian wahai manusia dari dunia ini, gemerlap gemerlip manisnya dan hijaunya dunia. Hati-hati, itu fitnah bagi kalian. Dan juga takutlah kalian dari godaan wanita. Sesungguhnya awal mula kerusakan yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah dikarenakan wanitanya. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah dikarenakan wanitanya. Air bening aja, Mas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul memberitahukan dalam hadis yang sahih bahwa wanita itu adalah godaan terberat bagi kaum laki-laki. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan, yakni tidak ada sepeninggalku sebuah fitnah, godaan yang paling berat bagi kaum pria melebihi godaan wanita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga itulah dia, di antara faktor mengapa wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Mayoritas alunar adalah dari kalangan para wanita. Hadirin kaum muslimin, akan kami sampaikan beberapa nasihat para ulama kita yang berkaitan tentang sifat-sifat wanita salihah. Karena waktu kita singkat, ada beberapa panjang pembahasannya, sehingga kita langsung masuk ke beberapa sifat-sifat seorang wanita itu dikatakan salihah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya mata'un wa ghairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah kenikmatan. Kenikmatan yang paling baiknya adalah seorang wanita yang salihah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi para wanita agar selamat dari an-nar kecuali dia harus bersifat sebagai seorang wanita yang salihah. Wanita yang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu kalian akan terlindungi dari an-nar dan keumuman dari para wanita yang mereka akan diancam dengan an-nar. Ada beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, al-mar'atul muslimah atau al-mar'atul salihah adalah tu'minu billahi azza wa jal rabban. Seorang wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah sebagai Rabbnya, wa bi Muhammadin nabiyan, dan dia pun mengimani bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, wa bil islami dinan, dan dia pun meyakini Islam sebagai agamanya. Seorang wanita dikatakan salihah apabila dia beriman kepada Allah, mengikuti Rasul, dan melaksanakan ajarannya Rasul yang ada dalam dinul Islam ini. Hal ini tadhhar atharuha, akan nampak pengaruh dari keimanan tadi dalam hatinya, pengaruh secara nyata dalam lahiriah dia, dalam ucapan, perbuatan, dan i'tiqadnya. Ini sifat yang pertama. Sebagaimana sifat ini pun dimiliki oleh kaum pria. Sebagai seorang laki-laki, maka dia harus beriman kepada Allah, meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya, mentauhidkannya, meyakini la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, menerima segala syariatnya tanpa merasa berat, mentaati Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam, semua apa yang disabdakan oleh beliau diterima tanpa ditolak, dan begitu seterusnya sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Fayyatu hadir ghadab Allah. Seorang wanita yang salihah akan berhati-hati dari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taksha alima yaqabihi. Wanita yang salihah, dia akan takut terhadap azab Allah azza wa jal. Sehingga dengan singkat, dia pun meninggalkan segala hal kemaksiatan dan kemungkaran yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat wanita yang salihah yang pertama. Kalau sudah ada pada diri seorang wanita yang pertama ini, maka akan mudah hal yang lainnya. Akan ringan dan mudah baginya, misal menutup dirinya dengan jilbab yang syar'i. Akan mudah baginya untuk dia tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Akan mudah baginya berbagai macam hal-hal yang lain. Tatkala yang satu ini sudah ada pada diri seorang di antara kita. Sifat yang kedua, al-mar'atu as-salihah tuhafid ala salawatil khams. Wanita yang salihah, dia akan menjaga salat yang lima waktunya. Salat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, dilaksanakan tepat pada waktunya. Fala yushghiluha ni salati syaghilun. Tidaklah dia menyibukkan diri dalam perkara lain sampai akhirnya salatnya tertunda diakibatkan tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Wala yulhiha 'anil ibadah mulhiyun. Dia serius dalam salatnya sehingga dia tidak terlalaikan dalam salatnya. Tepat di waktunya, dilakukan penuh dengan khusyuk, dengan amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang wanita yang salihah. Nanti akan disebutkan dalilnya, seorang wanita akan masuk ke dalam surga idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa da'at zakataha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'at ba'laha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil janna min abwabil jannati thamaniyati masyi'ti. Apabila ada seorang wanita yang dia menjaga salat lima waktunya, yang melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan, dia pun berpuasa Ramadannya, dia pun mentaati suaminya, dia menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga melalui 8 pintu surga mana yang engkau inginkan. Sifat yang ketiga, الثالثة المرأة المسلمة أو الصالحة تحافظ على الحجاب. Seorang wanita yang muslimah, dia akan menjaga hijabnya. فلا تخرج إلا متحجبة. Maka dia tidak akan keluar dari rumahnya kecuali dia memakai hijab, menutupi dirinya. Tadlubu satrallahi, dia akan berusaha menutup dirinya sesuai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia meyakini bahwa hijab yang Allah tentukan dalam rangka memuliakan kaum wanita, bukan dalam rangka menyengsarakannya. Ada beberapa orang mengatakan hijab itu panas, hijab itu ribet, hijab itu sudah ketinggalan zaman, hijab itu ini itu. Bahkan mungkin orang mengatakan zaman sekarang yang dibuka saja enggak laku-laku, apalagi ditutupi. Mungkin orang menganggap hijab itu sesuatu yang tidak lagi lumrah di zaman ini. Seorang wanita yang salihah malah justru meyakini hijab itu adalah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi wanita tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Katakanlah olehmu wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin agar mereka merendahkan jilbab-jilbab mereka, yakni menutupkan jilbab-jilbab mereka, menjadikan hijab yang menutupi tubuh mereka dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ciri khas seorang wanita yang salihah terlihat nyata dalam kehidupannya, dalam amaliyahnya. Di antara yang paling nampak sebagai ciri khas adalah dia berhijab dengan hijab yang longgar. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan ciri-ciri hijab yang syar'i, yang wasi', yang longgar, yang tidak memakai perhiasan yang bisa menggoda kaum laki-laki dari sisi warnanya dan dari sisi bentuknya. Maka janganlah memakai hijab yang bisa menarik perhatian kaum laki-laki. Ada jilbab yang malah justru dengan itu wanita berhias. Bahasa kitanya meceng. Ya. Dia tampil dengan jilbab yang berwarna-warni. Bahkan kadang jilbabnya cuma dililitkan di leher. Jilbab apa itu? Model-model sekarang. Banyak jilbab yang hanya sekedar orang memakainya malah jadi tampil cantik. Lebih menarik untuk dilihat. Ketimbang dia tidak memakai jilbab. Ini salah fungsi. Maka perhatikan sifat yang berikutnya. Yang keempat, al-mar'atu as-salihatu tahris ala ta'ati zawjiha. Seorang wanita yang salihah, dia bersemangat untuk mentaati suaminya. Yani jikalau dia seorang yang sudah bersuami, maka dia pun harus memperhatikan hak-hak suaminya. Kalau dia masih gadis, dia berpikir mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal saleh. Dan jikalau dia sudah bersuami, maka dia pun mentaati suaminya karena Allah mewajibkan hal tersebut. Disebutkan khusus nanti insyaAllah, seandainya masih ada waktu, karena itu kita sebut dengan cepat pembahasan ini. Pembahasan khusus seorang wanita salihah dalam menyikapi suaminya. Kenapa demikian? Dikarenakan suami itu adalah penentu surga atau nerakanya seorang istri. Nabi kita bersabda, "Unzuri makaniki fihi." Dulu ada seorang wanita melaporkan kepada Nabi tentang suaminya. Suamiku begini, suamiku begitu. Nabi alaihissalatu wassalam malah justru menasihati wanita itu. "Unzuri makaniki fihi." Coba lihat wahai ibu, kondisimu di samping suamimu bagaimana? Engkau seorang wanita yang salihah. Kalau engkau wanita yang salihah, suamimu akan bersyukur, akan baik kepadamu. Tapi mengapa suami begini dan suami begitu? Coba lihat introspeksi diri. Bisa jadi engkau seorang wanita yang tidak baik di depan suamimu. Kenapa Nabi memberitakan hal itu? Lematakan fa innahu jannatuki au naruki. Karena suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya, seorang wanita yang salihah, ketika dia memiliki suami, dia akan berkhidmat kepada suaminya dan meyakini bahwa itu adalah kesempatan bagi dia meraih al-jannah. Meraih surga Allah. Sehingga tidaklah dia merasa berat ketika berkhidmat kepada suaminya. Mencuci pakaian suami, menyetrikanya, kemudian membersihkan rumahnya, menyapu, masak, bikin air, minum, bikin kopi, medang. Kebiasaan suami, sukanya teh atau kopi. Itu diperhatikan. Itu semuanya bukan hal yang penat. Apalagi dikatakan saya di rumah jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya suami. Nah memang harus kayak gitu. Mau jadi raja apa di rumah? Suamimu yang jadi budak? Kebalik. Itu namanya ndas. Jadi sikil-sikil jadi ndas, Pak. Salah itu. Kalau terjadi seperti itu, maka wanita itu alunar. Karena syarat menjadi seorang wanita yang salihah tidak ada pada dia. Hadirin kaum muslimin rahimani warn jami'an. Sehingga seorang istri yang salihah menyikapi suaminya dengan baik, penuh kasih sayang, penuh rahmah, melayani sepenuh hati, dan meyakini itu semuanya dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan ciri wanita salihah yang berkaitan dengan suami. Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada seseorang, aku akan perintahkan pada para istri untuk sujud kepada suaminya. Laukuntu amiran ahadan antasjudali ahadin la'amartul mar'ata antasjudali zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada para suaminya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, tamsul ghubar, engkau membersihkan debu pada telapak kaki suamimu bighadaik, dengan menggunakan pipimu, maka itu adalah kebaikan bagimu. Maknanya ini hiperbola kaum muslimin, bukan berarti nanti macam-macam suami ini kakiku diusap sama pipimu. Ya tidak seperti itu, Pak. Maknanya seorang wanita berkhidmat dengan betul-betul sampai tingkatan seperti itu. Ya, Masya Allah. Itu nanti ada pembahasan tersendiri kalau ada waktunya. Yang ke 5. Al-mar'atu al-muslimah, wanita yang muslimah atau yang salihah, turabbiyat falaha ala ta'atillah. Dia akan mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat seorang wanita muslimah. Kenapa demikian? Dikarenakan al-um madrasatul ula lil abna. Ibu itu adalah sekolahan pertama kali bagi putra-putrinya. Maka sebagai seorang wanita yang salihah, dia menginginkan putra-putrinya menjadi saleh dan salihah. Dia akan berjuang untuk mendidik anak-anaknya sebisa mungkin. Apa yang dia mampu, ilmu yang dia miliki, pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, dikenalkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dikenalkan tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam, agar supaya menghasilkan keturunan yang saleh dan salihah. Yang berikutnya, yang keenam, seorang wanita yang salihah la taghlu bi ajnabi, tidak akan mau berhalwat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak mau dia bergabung, bercampur, apalagi menyendiri dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa kana asy-syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang wanita dan laki-laki berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Seorang wanita yang salihah, dia akan menjaga kehormatannya. Dia menjaga dari perbuatan zina. Di antara caranya wahai kaum muslimin adalah dengan menjauhi asbabuz zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah keburukan dan kehidupan yang sangat jelek. Di antara sebab-sebab perzinahan adalah adanya khalwat, bercampur baur laki dengan perempuan. Maka seorang wanita yang salihah tidak akan melanggar aturan ini, dikarenakan itu adalah sebagai sebab jatuhnya pada perzinahan. Nabi kita menyebutkan, la yakhluwanna rajulun bimratin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki dengan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maknanya akan jatuh pada godaan syaitan, dan syaitan membujuk dia jatuh pada perzinaan. Dari sini ayo muslimin, seorang wanita yang salihah la tusafir illa bimahramin. Seorang wanita yang salihah tidak akan safar kecuali dengan mahramnya. Dan di sana nanti akan ada insyaallah, mudah-mudahan ada waktu, pembahasan tentang aturan-aturan safar bagi wanita yang salihah. Ini harus diperhatikan, karena mau tidak mau kadang seorang butuh, ada hajat, keperluan. Maka seorang wanita salihah, dia memperhatikan aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan keluar rumah, apalagi safar keluar kota, apa saja syaratnya, insyaallah nanti akan kita sampaikan insyaallah seandainya waktunya masih ada. Yang ketujuh, al-mar'atu salihah la tushabbihu birrajul atau birrijal. Seorang wanita yang salihah tidak akan menyerupai laki-laki. Fimakhtassu bihi, dalam hal-hal yang memang khusus bagi kaum laki-laki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dari sisi pakaian, dari sisi tindak tanduk, dari sisi hal-hal yang memang itu khusus bagi kaum laki-laki, maka wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Demikian pula laki-laki tidak boleh menyerupai kaum wanita. Yang berikutnya, yang kedelapan, seorang wanita yang salihah, da'iyatun ilallah fi sufufi nisa. Seorang wanita yang salihah akan mengajak wanita-wanita yang lain untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwai mereka agar mentaati Rasul di kalangan para wanita. Dengan cara mengajarkan ilmu atau menyebarkan buku-buku atau dengan media-media yang lainnya antara wanita sebagai seorang da'iyah, seorang da'i di kalangan wanita atau biasa disebut menjadi ustadzah yang dia andil dalam dakwah di kalangan para wanita. Apakah dia sebagai ustadzah di pondok mengajarkan ilmu kepada putra-putri atau kepada putri-putri, kalau seandainya itu masih TA, Tarbiyatul Atfal. Kalau di kami Tarbiyatul Atfal sudah mulai laki-laki diajari oleh laki-laki, walaupun mereka masih umur 5 tahun atau 6 tahun. Itu lebih bermanfaat insyaallah, lebih baik insyaallah. Dan itu sudah diuji cobakan, dipraktekkan di beberapa pondok dan hasilnya baik. Hadirin yang kami muliakan, seorang muslimah mengajarkan ilmu kepada para wanita, dia berusaha memberikan manfaat bagi para wanita yang lainnya. Yang kesembilan, al-mar'atu salihah tahfadu qalba minasyubuhati wasyahawat. Seorang wanita yang salihah akan menjaga hatinya dari syubhat-syubhat dan dari syahwat-syahwat. Menjaga dirinya dari berbagai macam keharaman-keharaman. Misal menjaga matanya dari melihat yang haram. Menjaga telinganya dari mendengarkan musik-musik atau hal-hal yang haram. Dan anggota tubuhnya yang lain menjaga dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Yang ke-10, seorang wanita salihah tahfadhu waqtaha min adh-dhiya', menjaga waktunya agar jangan sia-sia. Menjaga waktunya agar jangan sia-sia. Fatakun, kata beliau, maka dengan itu seorang wanita akan betul-betul menggunakan waktunya. Tidaklah digunakan untuk bersenda gurau main-main perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa penjelasan yang berkaitan tentang yang tadi kami sampaikan. Seorang wanita apabila dia telah memiliki suami, maka dia harus mentaati suaminya. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan secara singkat. Seorang wanita yang salihah memiliki beberapa sifat yang berkaitan dengan suaminya. Misal hadits Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau ditanya, ayun nasi khair, wanita manakah yang baik? Wanita yang seperti apakah yang salihah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Wanita manakah yang baik ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, seorang wanita yang apabila suaminya melihatnya, maka istrinya membuat senang terhadap suaminya. Suami melihat istri, istrinya membuat senang terhadap suaminya. Ini wanita yang baik. Diterangkan oleh para ulama, baik di sini bukan hanya baik pakaiannya, bukan hanya baik wajahnya, itu bagian dari kebaikan. Tetapi lebih dari itu, baik perangainya, baik tutur katanya, baik tindak tanduknya. Ini dia, baik hatinya, penuh rasa senang dan cinta terhadap suaminya. Kemudian dia wujudkan secara lahiriah dengan berpenampilan yang terbaik yang dia bisa lakukan agar suaminya senang ketika melihatnya. Sehingga membuat suami senang itu ibadah. Walaupun tentu butuh modal. Mintalah sama suami, ini belanja harian, ini. Lah kalau kau pengin tampil prima hanya sekedar dapat sisihan uang belanja, ya enggak bisa prima, Pak. Ya. Atau abi begitu, harus ada dana khusus. Tidak mengapa, karena itu ibadah. Suami memberikannya pun senang. Karena itu dalam rangka mendukung istri menjadi wanita yang salihah. Sehingga berpenampilan itu penting. Tetapi ingat, bukan hanya luarnya tok yang bagus, dalamnya benci kepada suami. Ya. Kadangkala ada orang berhias wangi bukan untuk di rumah, mau kondangan, resepsi buat orang lain. Kalau di rumah mambunya apek. Aduh, di rumah baunya pesing karena punya bayi. Nyamuknya diganti lapaknya. Alasannya sudah kepalang tanggung. Biar dipesingi 3 kali, 4 kali baru ganti. Suamimu gak betah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa tuti'uhu idza amara. Seorang wanita salihah yang berkaitan dengan suami adalah apabila suami memerintahkannya, maka dia akan segera mentaatinya. Memerintahkan hal yang ma'ruf tentunya. Karena Nabi kita mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Senyatak lain ketaatan itu adalah dalam hal yang baik. Bukan hal yang buruk. Tidak boleh mentaati siapapun di antara manusia. Kalau permintaannya hal yang mungkar. La ta'ata limakhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Apabila keinginannya menyelisihi al-khaliq. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dalam hal ini, ketika suami memerintahkan sesuatu, istri mentaatinya. Apakah itu hal yang sesuai dengan syariat apalagi? Atau hal yang mubah? Yaitu boleh dalam agama kita. Ini minta begini, ini bikin begini, ini letakkan di sana, ini diinikan. Suami memerintahkan, maka istri mentaatinya. Kalau seandainya engkau ingin memberikan masukan, musyawarah silakan. Hal yang memang diperbolehkan. Tapi bukan berarti engkau ngeyel. Ngerti ngeyel? Bawel. Atau membantah suaminya dengan kasar. Tidak. Engkau taati, kemudian engkau sampaikan keinginanmu dengan baik. Nanti akan disebutkan dalilnya oleh beliau. Insya Allah kita akan bacakan. Yang ketiga, sebutkan Nabi, wala tukhalifu fima yakrah. Seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, tidak akan mau menyelisihi suaminya dalam perkara yang suaminya membencinya. Tahu kalau suami tidak suka melakukan A, yang kau jangan nekat melakukannya. Suami enggak suka. Ini dia. Apalagi berkaitan mamanya mau beli barang ini, mau beli barang itu, atau mau keluar ini, mau keluar sana, suamimu tidak suka. Maka jangan kau menyelisihinya. Ini seorang istri yang apa? Yang salihah. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang hasan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang berkaitan dengan ciri khas wanita atau istri yang salihah. Wa kathabata an nabi annahu qala nisa'ukum min alil jannah. Wanita-wanita kalian yang akan menghuni surga memiliki sifat berikut ini. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud artinya seorang wanita yang menyayangi dan mencintai suaminya. Al-wadud, wanita yang rahmah. Yang mahabba ila zaujiha, mencintai suaminya. Jangan kecewa ketika anti sudah menerima si fulan sebagai suami. Kan sebelumnya nazar melihat yang laki-laki melihat yang wanita. Yang wanita juga boleh melihat calon suaminya. Supaya apa? Jangan menyesal di belakang hari. Lihat betul-betul, ini calon suamiku. Apabila engkau sudah menerimanya dan sudah dilakukan akad, maka cintailah dia sepenuh hatimu. Jangan malah engkau menyesal kemudian mencintai suami orang lain. Karena orang lain lebih ganteng daripada suamiku. Jangan. Engkau harus menaruh cintamu kepada suamimu. Ya. Ini sifat ahlul jannah dari kalangan wanita, al-wadud. Yang kedua, al-walud. Al-walud artinya seorang wanita yang memiliki banyak keturunan, al-kathiratul wiladah, banyak anak. Yang keempat atau yang ketiga, al-u'udu ala zawjiha. Al-u'udu ala zawjiha artinya, yani alati ta'udu ala zawji bin naf'i. Seorang wanita atau istri yang berusaha berbuat baik kepada suami, tatkala suami berbuat baik kepada dia. Yani pengertian, jangan selalu meminta, menuntut suaminya, suaminya harus begini, harus begini, tidak. Tapi dia pun timbal balik memberikan kebaikan kepada suaminya. Yang berikutnya disebutkan oleh Nabi yang terakhir, kalimat yang sangat indah. Allati idza ghadaba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuqu ghumdan hatta tarda. Istri yang salihah adalah apabila suaminya marah. Apabila suaminya marah, maka sang istri akan datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya dan mengatakan, aku tidak bisa merasakan tidur dengan nyenyak sampai engkau ridho kepadaku. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faman ittasafa biadil awsaf minhunna fayya khaliqatun bikauniha min ahlil jannah. Barang siapa yang diantara wanita seperti yang disebut oleh Nabi di atas tadi, maka dialah calon ahlul jannah. Wa qallama nara fihinna min hadhil sifat. Dan sangat sedikit sekali kita melihat wanita-wanita yang bersifat seperti ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lanjut apa selesai? 5 menit lagi. Apa ada? Yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat safar yang harus diperhatikan bagi seorang wanita yang salihah. Hal ini diatur dalam agama kita dikarenakan memang dalam rangka menjaga kehormatan para wanita. Terjadi pemerkosaan, terjadi pelecehan, terjadi perzinaan, terjadi kumpul kebo, terjadi berbagai macam kasus. Itu dikarenakan wanita pergi sendirian tanpa mahram. Bahkan mungkin dia tinggal bekerja di sebuah kota tanpa mahram. Dia kos seorang diri tanpa adanya mahram. Keluar rumah, keluar kos-kosan, ke pekerjaannya. Timbul berbagai macam perzinahan di zaman sekarang dikarenakan para wanitanya sudah rusak. Apabila wanitanya rusak, maka tinggal tunggu kehancuran. Sebagaimana Bani Israel hancur pertama kalinya dikarenakan rusaknya para wanitanya. Dikarenakan itulah agama kita begitu ketat dalam mereka menjaga kehormatan wanita agar mereka tidak menjadi ahlun nar. Sehingga janganlah Anda merasa saya terkekang dengan aturan Islam. Saya tidak bebas dengan aturan Islam. Mau begini enggak boleh, mau begitu enggak boleh. Jangan. Seorang wanita salihah beriman kepada Allah dan menerima syariat Allah dengan utuh sebagaimana tadi kami sampaikan di atas. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Yang pertama kami sampaikan, al-aslu lil mar'ah an tajlisa fil bait. Hukum asal wanita itu tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Kalau dia enggak punya suami karena masih gadis, di rumah orang tuanya. Kalau dia sudah punya suami, di rumah suaminya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias seperti tabarujal jahiliyatul ula, tabarujnya kaum jahiliyah yang pertama kali dulu. Tegakkan salat, bayarkan zakat, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menerangkan hukum asalnya wanita adalah di rumah. Sehingga dalam agama Islam ketika hendak keluar rumah, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Apabila kalian wahai kaum laki-laki akan meminta sesuatu dari kalangan wanita, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, dari belakang tabir. Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu lebih suci bagi kalian dan bagi hati-hati mereka. Ini dia kaum muslimin. Aturan-aturan syar'i yang harus ditegakkan. Ada beberapa orang yang sekarang ini melanggar aturan ini. Mereka bermajlis salim, ustadz dan para santriwatinya atau jamaah wanitanya bisa berhadap-hadapan tanpa hijab. Jamahnya wanita, tok ibu-ibu dan para gadis-gadis yang masih molek-molek duduk di depan para ustadz. Ustadznya sambil menengok sana menengok sini. Ya, bahasa Arabnya nadhara yang dhuru, melihat mana yang cantik. Laki-laki godaan yang paling besar wanita sampai pun di majelis salim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam ayat ini. Demikian pula prakteknya antara ummahatul mu'minin dengan para sahabat yang lainnya. Ketika mereka bertanya tentang ilmu kepada Aisyah, maka disampaikan min wara'i hijab. Tetapi banyak di antara mereka roja'iyun, jatuh pada perkara yang sangat naas, menyimpang dalam perkara yang besar ini. Bahkan di antara mereka selfie lagi dengan perempuannya, berhijab dengan hijab yang sangat pendek dan bisa diketahui. Majlisnya dipisah laki perempuan kanan kiri, dibikin hijab setinggi 1 meter, ustaznya berdiri di tengah. Bisa melihat ke laki-laki dan bisa melihat ke perempuan. Enak benar ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Disebutkan oleh Syekh, wa fi hadhihi al-ayat al-karimah nas wadih fi wujubi ta'ajub an-nisa 'anil rijal. Nas ini menunjukkan kewajiban wanita untuk berhijab dari kalangan laki-laki, menutupi diri mereka dari kalangan laki-laki. وقد حدد الإسلام لخروج المرأة من البيت للحاجة الماسة بشروط منها. Sungguh agama Islam telah membuat aturan-aturan yang harus diterapkan apabila ada seorang wanita yang hendak keluar dari rumah dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Yang pertama, al-khuruj lil hajah la lil lahwi wa idat al awqat. Keluarnya wanita dari rumah karena memang adanya kebutuhan, bukan dalam rangka main-main atau menyia-nyiakan waktu. Apakah ada nas? Ada. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Nabi menyatakan, udhina lakunna fil huruji lihajatikunna. Diizinkan bagi kalian wahai para wanita. Udhina lakunna. Diizinkan bagi kalian wahai para wanita. Fil huruj. Untuk keluar rumah. Lihajatikunna. Apabila ada hajat. Keperluan. Ya memang itu adalah sebuah kebutuhan bagi wanita. Kalau tidak ada kebutuhannya maka dia tetap di rumah. Seorang wanita yang salihah dia akan menerima aturan ini. Dia tidak akan memberontak. Di rumah cepat, di rumah penat. Ya, di rumah, apalagi rumahnya SSS. Sangat sempit, susah selonjor katanya. Wanita yang salihah akan berlapang dada. Ya suaminya mampunya ini. Walhamdulillah. Sudah rumahnya sempit. Ngontrak lagi. Tidak apa-apa. Wanita yang salihah yang mukminah berlapang dada dengan kondisi yang ada. Dalam rangka mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Aturan khuruj atau keluarnya wanita adalah izin suami atau dengan walinya, bapaknya, atau dengan saudara laki-lakinya, atau dengan pamannya yang mahram. Disebutkan dalilnya sebuah riwayat dari Anas, tetapi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Disebutkan ayyuma mar'atin kharajat min baitiha bighairi idni zawjiha kanat fi sughtillah hatta tarji'a ila baitiha aw yardu 'anha zawjuha. Apabila ada seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia terus menerus dalam kemurkaan Allah sampai dia pulang ke rumahnya atau sampai suaminya ridho kepadanya. Maka harus dengan izin suaminya. Masih ada waktu sedikit, nanti saya jawab. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya. Antutilal musallamah atau muslimah libasaha. Hendaknya wanita salihah memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua telapak kakinya. Yang keempat, ini ada dalilnya. Sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Yang keempat, antaghudda nadharaha fi sayriha. Hendaknya seorang wanita menundukkan pandangannya. Fala tanduru huna wa hunaka li ghairi hajah. Maka jangan matanya melihat ke sana dan ke sini tanpa adanya kepentingan. Dan apabila dibutuhkan berbicara dengan laki-laki, maka berbicara dengan kalimat yang tegas, yang tidak mengandung unsur apa berlemah lembut atau bahasa kitanya kemayu. Tapi berucaplah dengan kalimat-kalimat yang tegas. Di sini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Fala taghdha'na bil qaul. Jangan engkau rendah-rendahkan suaramu wahai wanita. Fatmal ladzi fi qalbi marad. Karena laki-laki yang ada dalam hatinya penyakit akan memiliki syahwat kepadamu. Wa qulna qaul ma'rufa. Dan berucaplah engkau dengan ucapan yang baik. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna. Katakanlah kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan-pandangan mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Masih banyak yang lainnya dan masih banyak yang lainnya. Sudah kita percepat, ternyata tidak bisa kita selesaikan. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa materi-materi yang lain seperti khususiah wanita yang berbeda dengan hukum laki-laki. Tapi ini waktunya sudah tidak memungkinkan, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa difahami oleh kita semuanya dan menjadikan pelajaran bagi kita menjadi seorang wanita yang salihah agar terhindar dari keumuman wanita sebagai ahlun nar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.